illa ayakuna kalaman. Jadi pencipta yang menciptakan semua ciptaan ini tidak akan dikatakan sempurna ya kecuali dia juga bisa berbicara. Kama anallaha yahluqu jamil makhluqat wa kadzalika yatakallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta semua makhluk, ya maka dia juga bisa berbicara. Hada raddun ala jahmiyati wal mu'tazilati wal asyairati min firaqi dhalla wa dhalla fi hadhihi al mas'alah. Ini bantahan kepada mereka kaum Jahmiyah, pengikut pemikiran Mu'tazilah dan juga pengikut Asy'ariyah yang mereka menyimpang dalam keyakinan ini, yang mereka mentakwil ayat-ayat kalam Allah Subhanahu wa taala kepada makna-makna yang dia kehendaki, ya, sehingga Mu'tazilah mengatakan Al-Qur'an laisa kalamillah, Al-Qur'an bukan ucapan Allah, bal makhluk, bahkan itu adalah makhluk. Asy'ariyah pun latah ikut Mu'tazilah. Kadang-kadang Asy'ariyah sama Mu'tazilah ini beda kalimat saja, intinya sama. Asy'ariyah mengatakan Al-Qur'an ibaratun an kalamillah. Asy'ariyah mengatakan Al-Qur'an itu adalah perumpamaan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau perumpamaan berarti ucapan Allah bukan. Kalau perumpamaan, kalau Al-Qur'an dianggap perumpamaan, perumpamaan itu ucapan Allah bukan. Bukan, karena Asy'ariyah mengakui, menganggap bahwasanya Al-Qur'an Allah berbicara kepada Jibril dengan bahasa yang dipahami oleh Jibril, dan Jibril berbicara kepada Muhammad dengan bahasa yang dipahami Muhammad. Ya, maka ini menuduh Jibril tidak amanah. Ya, jadi beda. Adahia haulai minat ta'wilat. Mereka lah orang-orang yang suka menta'wil. Wa ta'wil huna laisa bitafsir. Dan ta'wil di sini maknanya bukan tafsir, tapi sarful labdi ila ma'anin ali aradahu huwa. Atau sarful labdi ila makna ghaira makna adi sabbata bihi al-Qur'an wa sunnah. Ta'wil yang dimaksud adalah memalingkan lafaz kepada makna-makna yang dia kehendaki, atau memalingkan lafaz-lafaz yang tidak ditetapkan oleh Quran dan sunnah, ya. Jadi kita perlu pahami bahwa apa sih keutamaan Al-Qur'an? Al-Qur'an kalamillah, ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa a'dhamu asya. Seagung-agung sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azim. Allah itu agung, agung zatnya, agung ucapannya, agung ya ilmunya dan seterusnya. Waqad majahu Allah taala fi ayatin katsiratin. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memujinya, Al-Qur'an itu, pada ayat yang sangat banyak. Seperti dalam surah Al-An'am pada ayat 92, Allah mengatakan wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Dan ini adalah Al-Qur'an, kitab yang Allah turunkan dengan berkah. Jadi Al-Qur'an di antara keutamaannya adalah keberkahan. Ini sudah kita bahas dalam apa namanya? Hablullahil Mamdud, ya. Tali Allah yang terbentang pada pertemuan pertama. Disebutkan juga hadza kitabun anzal mubarakun liyatadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Ya. Ini adalah kitab Al-Qur'an yang Allah turunkan dengan berkah agar ditadaburi ayatnya dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang berakal, ya. Juga disebutkan syair dalam surah Al-Isra ayat 9. Allah mengatakan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah menunjukkan kepada jalan yang lebih lurus. Jadi kalau ingin jalan yang lurus, maka Al-Qur'anlah jalannya. Ya. Karena itu keberkahan asal mau ditadaburi dan menjadikan peringatan kepada kita yang memiliki akal, ya. Kemudian juga saya menyebutkan pada surat Fusilat ayat 42. Di mana Allah menyebutkan la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Ya, la ya'tihil batil, tidak akan ada dalam Al-Qur'an itu kebatilan. Baini yadayhi wala min khalfihi, tidak di depan, tidak di belakang. Ya, Al-Qur'an itu isinya hak, li'anna qaulul bari, karena itu ucapan Sang Pencipta. Ya, tidak ada keraguan sedikit apalagi kebatilan. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab, itu kitab Al-Qur'an, la raiba fih, enggak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, artinya benar-benar yakin. Ya, itu benar. Apalagi kebatilan ditiadakan. Ragu terhadap Al-Qur'an, ya ini haram hukumnya. Ya, apalagi mengatakan oh Al-Qur'an ini ada yang keliru. Oh Al-Qur'an ini ada yang dirubah dan semisalnya, maka ini adalah ucapan kufur yang bisa mengkafirkan pelakunya dari Islam. Wa fi afradil Bukhari fi haditsin Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, dan dalam riwayat yang menyendiri Al Imam Bukhari dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'alama al-Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, jadi sebaik-baik kaum muslimin, sebaik-baik orang yang beriman adalah orang yang berinteraksi dengan Quran, baik dia mempelajarinya atau dia mengajarkannya. Ya, al-alim wal muta'allimu bihima khair, maka orang yang belajar dan yang mengajarkan keduanya dalam kebaikan. Ya, maka min asrafil ulumi hiya al-Quran, di cabang-cabang ilmu yang paling utama adalah Al-Quran. Li'an al-Qur'ana huwa masdarul Islam, karena Al-Quran adalah sumber pokok Islam. Ya, jadi kalau kita ingin belajar sumber pokoknya Islam yang paling utama adalah Quran. Thumma ahadisus nabawi, kemudian hadis-hadis nabawiyah, ini dua sumber pokok Islam. Ya, jadi inilah kebaikan di dalam Al-Quran, sehingga Nabi mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ima ta'alam fi qira'atihi, baik belajar di dalam bagusnya membacanya sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, atau dia tadabur ayatihi, mempelajari dalam tadabur ayatnya, belajar sama seorang tafsirnya, kaidah-kaidah Quran dan yang lain-lainnya, maka ini adalah bagian daripada berinteraksi dengan Al-Quran dan termasuk dalam hadis Nabi, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, jadi Al-Quran umum. Ya, wa fil Qur'ani yambani kullu ulum, dan dalam Al-Quran terbangun semua ilmu. Quran fihi aqidah, wa fihi fikhiyah, wa fihi muamalah, wa dzalika minal umuri alladhi yahtaju bihi al-insan, dan dari yang lain-lain dari ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh manusia. Semua cabang ilmu, semua ada di dalam Al-Quran, baik fondasinya atau rinciannya. Ya. Tapi ketika kita sebutkan keutamaan Al-Quran dan dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan Al-Quran, seperti disebutkan bahwa inna hadal Quran yahdi lilatihi aqwam, bahwa Quran itu adalah menunjukkan jalan yang paling lurus, atau hada kitabun angzalnahu barakun, ini kitab Al-Quran adalah kitab yang berkah, dan seterusnya, tidak berarti kemudian kita meninggalkan sunnah. Tidak berarti kemudian kita meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan dalil-dalil yang tadi disebutkan, kemudian sebagian orang misalnya, saya cukup dengan Al-Quran saja, saya akan meninggalkan ucapan selain Al-Quran. Maka ini adalah penyimpangan. Dan sebagian manusia ada yang demikian. Mereka hanya membaca Al-Quran, tidak pernah membaca hadis. Mereka hanya berinteraksi dengan Al-Quran, meninggalkan hadis. Dan mereka mencukupkan dengan Al-Quran tanpa hadis. Maka ini sesungguhnya dia tidak paham Al-Quran, dan dia tidak sedang ittiba'ul Quran. Orang-orang yang merasa cukup bahwasanya Islam hanya dengan Al-Quran, berarti dia enggak paham dengan Al-Quran. Wala yadri anil Quran abadan. Dia sama sekali tidak paham Al-Quran. Fakaifa huwa yatrukul haditha ma'a mahabbatuhu bil Quran. Bagaimana dia meninggalkan hadis bersama kecintanya pada Al-Quran? Alladhi yuhibbuna haqiqatan Qur'ana la yatrukuna haditha abadan. Orang yang benar-benar cintanya kepada Al-Quran tidak akan pernah meninggalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam selamanya. Li anna tilalatul Qur'ani yadulu ala ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena semua dalil-dalil Al-Quran ini menunjukkan kita wajib mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aina wajadna al-Qur'ana? Min Allahi basharatan am min lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dari mana kita mendapatkan Al-Quran? Apakah dari Allah langsung kepada kita? Atau dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya terus-terus turun-temurun? Wakadalikal hadith. Begitulah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wafihi ayatun kathiratun tadulu ala itiba'in Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang mewajibkan kita untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa minha diantaranya adalah Allah mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kata Allah, wa ma atakumur rasul fakhuduhu, apa yang datang dari rasul ambillah. Hadza makna ittiba'u Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini makna mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa-apa yang apa namanya? Yang dilarangnya maka hendaklah engkau jauhi. Allah juga mengatakan apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad kepada seluruh manusia, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku Muhammad. Kecintaan kita pada Allah berarti kecintaan kita kepada Al-Qur'an. Wajib ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar cintanya kita kepada Allah, maka dia tidak akan pernah mencukupkan membaca Al-Qur'an semata, tidak pernah berinteraksi dengan Al-Qur'an semata, tapi mesti berinteraksi dengan sumber yang kedua, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allah juga mengatakan apa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Sungguh telah ada pada diri Nabi bagi kalian suri teladan yang baik. Mana suri teladan yang baik? Suri teladan untuk apa? Untuk kita ikuti, untuk kita contoh. Fa kaifa nahnu nuhibbul Qur'an? Bagaimana kita mencintai Al-Qur'an sementara kita meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, wan nabiyyu huwa tariqatul mausul ila Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi itu jalan seseorang untuk sampai kepada Allah. Ya. Nah, maka daripada itu saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, keagungan Al-Qur'an dan keutamaannya tidak menjadikan seorang lari daripada apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Syekh rahimahullahu taala menyebutkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi azza wa jalla ahlina minan nas." Sungguhnya Allah subhanahu wa taala punya keluarga dari manusia. Sebutkan punya keluarga bukan berarti Allah itu punya istri, punya anak. Lah, tidak demikian. Ada makna laisa bi muradi, bukan makna yang demikian dimaksudkan oleh hadis ini. Tapi ini menunjukkan apa? Orang ini dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Qila man ya Rasulullah? Maka para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Qala ahlul Quran hum ahlillahi wa khassatuhu. Yaitu mereka adalah orang ahli Quran dan ya hum ahlul ahlul Quran hum ahlillah. Ahli Quran adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala, wa khassatuhu artinya orang yang memiliki kekhususan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan Imam Nasa'i dan Ibnu Majah dan disahihkan Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami'. Ya, Syekh Albani mensahihkannya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya di antara dekatnya seorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mencintai dan banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ya. Dan Allah sendiri mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang paling bertakwa, dan orang yang bertakwa tidak akan pernah meninggalkan Al-Qur'an. Apalagi kita pada hari ini, pada bulan-bulan ini kita berada di bulan Al-Qur'an. Ya, maka seyogianya kita mesti lebih berinteraksi banyak dengan Al-Qur'an daripada di bulan lainnya. Ya. Jika namanya juga bulan Qur'an, maka mesti kita lebih banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an ketimbang bulan-bulan yang lainnya. Jadi hari-hari kita di bulan Ramadan hendaklah tidak terlepas dari Al-Qur'an. Baik siangnya atau malamnya ada kesempatan baca, maka baca. Ah, sudah berapa juz ikhwan? Kam juz'an. Berapa juz sudah? Sekarang hari ketiga, ya minimal kemarin 2, minimal 2 juz. Sekarang minimal 3 juz. Bukan juz jeruk, ya. Juz Al-Qur'an. Nah, juz 3 gelas. Bukan juz 3 gelas. 3 juz. 3 bagian dari Al-Qur'an. Kalau satu hari satu juz berarti berapa? Ya, 30 hari berapa? Satu kali khatam. Kan gitu ya. Minimalnya begitu, nah itu harus dipaksakan. Kalau enggak dipaksakan enggak bisa. Itu minimal. Minimal sekali kita mengkhatamkan satu bulan Al-Qur'an, satu kali khatam. Kalau bisa antum 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz, luar biasa. Berarti satu bulan bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai 5 kali. Wa ba'du tabi'in. Sebagian orang tabi'in itu ada yang 2 per 2 hari dia khatam. Ada yang 3 hari. Ada yang 4 hari, ada yang seminggu dia khatam. Allahu Akbar. Gimana mereka bacanya? Mereka hari-hari sudah enggak pejam mata kayaknya, baca aja Al-Qur'an. Saya kalau baca Al-Qur'an ada berapa? Mungkin setengah jam kayaknya sudah berubah huruf-huruf ini. Huruf-huruf sudah berubah. Perlu kacamata pembesar kayaknya. Allah. Ya, kalau sudah kayak gitu istirahat. Mata kita istirahat. Nanti sudah pulih balik lagi. Begitu, ya. Yang penting satu hari 5 juz bagus. Bukan 5 gelas, ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi kalau ingin menjadi ahlinya Allah Subhanahu wa taala, jadilah ahli Quran. Imma qira'atuhu, baik membacanya, baik mentadabbur ayatnya atau menghafalnya. Ya memang kaum muslimin walaupun dia membaca harus dong punya hafalan. Malulah kita enggak punya hafalan. Ya minimal satu juz lah hafalannya. Kalau enggak satu juz, ya surat-surat pendek dalam juz amma itu banyak yang hafal. Jangan banyak yang enggak hafalnya. Ini banyak yang enggak hafalnya. Ustaz, saya sepertiga Al-Qur'an hafal. Apa itu? Surat Al-Ikhlas. Sudah sepertiga dia hafal. Betul, itu membaca pahalanya. Ya, bukan hafal qul huwallahu ahad kemudian kamu sudah hafal sepertiga Al-Qur'an. Enggak, itu pahalanya, ya. Baik, wa fil haditsil akhar, dalam hadis yang lain, ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an, dikatakan kepada ahli Al-Qur'an, iqra warqa waratil. Dalam hadis lain, iqra wartaqi waratil kama kunta turtilu fid dunya fa inna manzilatika manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Karena redaksinya agak sedikit berbeda, ya. Di sini dituliskan begitu. Dikatakan kepada ahli Al-Qur'an, iqra wartaqi waratil, artinya bacalah dan naiklah dan partil, ya. Sebagaimana engkau membaca tartil di dunia, membaca tartil Al-Qur'an ya, pelan-pelan di dunia, maka begitulah kedudukanmu, ya, maka begitulah kedudukanmu di akhirat. Jadi orang yang membaca Al-Qur'an dengan baik, ya, tidak bacanya satu nafas kayak sebagian yang kita dapatkan di media sosial, ya kan? Oh, alhamdulillah Al-Fatihah sampai waladdallin itu entah berantah bacaannya, ya kan? Satu napas. Jadi mainan akhirnya. Allahu Akbar. Tidak begitu, tapi tartil. Tartil apa? Warattilil Qur'ana tartila. Yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan pelan-pelan. Sebaiknya engkau tartil terus-menerus membaca dengan baik di dunia, maka begitulah kedudukanmu di akhirat pun baik. Ya, ingda akhir ayat yang takruha, di akhir ayat yang kau baca. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Tirmidzi. Ya, Al-Imam At-Tirmidzi, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ya. Jadi kalau ingin mendapat ketinggian derajat di sisi Allah, maka kita mesti berupaya untuk mencari ketinggian derajat di dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mencari ketinggian dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari ketinggian dunia di sisi manusia, tapi di sisi Allah. Di antaranya, jadilah kita orang suka membaca Al-Qur'an dengan baik, dengan tajwid yang bagus, tidak tergesa-gesa, ya, dengan baik. Ya, bisa jadi Anda membaca Al-Qur'an tapi Anda dapat dosa karena tidak mengindahkan kaidah-kaidah dalam membaca Al-Qur'an. Ya. Enggak mungkin 7 ayat itu dibaca satu napas. Ya mungkin kalau orang yang nafasnya panjang ada, ya. Antum lihat di YouTube itu ada. Jadi orang dari Mesir, kalau tidak salah, ya, ulama Mesir, dia ulama qiraat memang. Dia membaca Al-Fatihah dari awal sampai akhir satu nafas, bacaan panjang tapi tepat tajwidnya. Ya, itu boleh. Ya, itu melatih diri. Tapi kalau yang dibaca oleh sebagian kaum muslimin di negeri kita, ya, dalam rangka menegakkan salat tarawih, itu sudah enggak karu-karuan. Dan dia tidak malah dapat pahala, malah yang seperti itu dapat dosa. Bahkan kalau niatnya adalah istizaan, meremehkan Al-Quran, bisa kufur yang seperti ini. Dan ini bentuk istiza kepada Al-Quran. Dan mukhalifati al-amrillah, menyelisih perintah Allah. Karena Allah mengatakan, waratil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, pelan-pelan, sesuai dengan tajwid. Bukan tergesa-gesa. Nah, tergesa minasyaiton. Ya. Ada di depan itu, di ini, ya, kelewat, ya. Wabi hadis in akhar, dalam hadis yang lain, saya baca hadis yang lain, tapi bacanya hadis yang di bawah tadi, ya. Tep, kita ke atas sedikit. Wabi hadis in akhar, dalam hadis yang lain disebutkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'adzibullahu qalban wa al-Qur'an. Allah tidak akan mengadab hati seorang yang paham dengan Al-Quran. Tapi sayang hadis ini adalah dhaif, dikeluarkan Al-Imam Ad-Darimi dalam hadis Abi Umama wa dha'afahu Al-Albani fi dhaifil jami' dalam silsilah dhaifah. Jadi yang hadis ini yang mengatakan Allah tidak menghadap hati seorang yang paham Al-Quran, ini hadisnya dhaif. Tapi hadis yang tadi disahihkan Syekh Al-Albani, ya, bahwa dikatakan pada ahli Quran, baca naik dan tartila sebagai kamu baca Al-Quran dengan baik di dunia, begitu pula kedudukanmu baik di akhirat. Ya. Ini sahih disahihkan Syekh Al-Albani. Kemudian hadis berikutnya, ini hadis-hadis semua, ya, saya menyebutkannya. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Buraidah. Buraidah itu nama orang. Sekarang menjadi nama kota. Di mana Buraidah? Ibu kota apa ini? Ibu kota Qasim. Jadi kalau Bapak mendengar istilah Al-Qasim atau Qasim di Saudi Arabia, salah satu provinsi di sana, nah, ibu kotanya adalah Buraidah. Buraidah, kemudian Unaizah, tempat Syaikh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ini Buraidah, kemudian Unaizah, kemudian Al-Ras, ini 3 kota yang besar di Qasim. Kemudian, ya, annahu qala, bahwa Nabi SAW bersabda, innal Qur'ana yalqa sahibahu yawmal qiyamah hina yang syaku anhu qabruhu qarrajulu syahib. Sesungguhnya Al-Quran akan menjumpai pelakunya, atau Al-Quran nanti di hari akhir kita akan menjumpai orang-orang ahli Quran pada hari kiamat. Hina yang syauhu anhu qabru, ketika dibukakan ya kuburannya, karrojulis sahib, dan dia orang ahli Quran ini seperti orang yang dalam keadaan pucat pasi. Jadi Al-Quran nanti pada hari kiamat akan mendatangi orang yang ahli Quran, ahli Quran yang ikhlas, bukan ahli Quran yang dalam rangka untuk diagungkan manusia. Jadi tujuh ada ahli Quran, yang satu ahli Quran yang benar, ahli Quran yang ingin mendapat pujian manusia. Ini beda ya. Jadi sini sesungguhnya Al-Quran akan menjumpai orang-orang yang ahli Quran pada hari kiamat ketika kuburan dibentangkan, dibuka. Ya. Dan orang ini, orang yang baca Al-Quran ini dalam keadaan pucat pasi, wajahnya pucat. Ya. Fayaqul, maka berkata Al-Quran kepadanya, hal ta'rifuni, hal ta'rifani, apakah engkau tahu aku? Siapa aku? Fayaqul, maka orang ini berkata, ma'arifuka, aku enggak tahu kamu. Kamu siapa? Aku enggak tahu. Jadi Quran bertanya kepadanya, ketika menjawab bertanya kepadanya, hai Tuhan, tahukah engkau siapa aku? Maka orang yang baca Al-Quran mengatakan, aku enggak tahu kamu ini. Fayaqul, maka Quran memperkenalkan diri kepadanya. Ana sahibukal Quran alladhi adma'tuka fil hawajir. Aku adalah temanmu Al-Quran yang adma'tuka fil hawajir, yang membuatmu kehausan di dalam apa? Siang harimu. Iya, begitu. Wa ashartu lailaka, dan akulah yang membuat engkau begadang pada malam-malam harimu. Wa inna kulla tajirin min waraihi tijarati. Sesungguhnya setiap para pedagang di belakang ada di belakang barak dagangannya. Wa inilah kal yaum min warai kulla tijaratin. Dan aku, kata Al-Quran, pada hari ini adalah di belakang setiap perdagangan Anda. Jadi kalau barang dagangan yang dikedepankan untuk dijual, di belakangnya ada pemiliknya, siapa dia? Tajir, penjualan, ya kan ya? Nah, sekarang kata Al-Quran, aku di belakang engkau wahai ahlu Al-Quran. Luar biasa. Ya. Fayu'tal mulka biyaminihi, maka orang ini diberikan kekuasaan di tangan kanannya. Wa khulda bisimal, dan kekekalan di tangan kirinya. Kan karena dapat kekuasaan menunjukkan kemuliaannya. Dan kemuliaan yang abadi ada di tangan kirinya. Jadi kekuasaan, orang yang punya ahli Quran punya kekuasaan dibanding dengan orang yang tidak ahli Al-Quran, yang dalam surga, dan kekuasaannya abadan, terus abadi. Nah, kalau pengen kekuasaan yang abadi, kelak di surga. Kalau di dunia ini, ya tutil mulka mang tasha wa tuntiu mang tasha. Allah berikan kekuasaan pada siapa yang dikehendaki, dan dilengserkan pun dia pula yang mengendakinya. Wa yudo ala ra'si tajun wa qarin, dan diletakkan di atas kepalanya adalah mahkota yang indah, mahkota yang mewah. Bukan hanya kekuasaan dan keabadian, dia diberikan mahkota kayak raja ya. Raja dinobatkan diberi mahkota kerajaan yang menawan. Wa yuksa walidahu hulataini la taquma lahum dunya. Dan kedua orang tuanya, ibu bapaknya, diberikan pakaian, baju yang mewah, yang ya mewah berarti yang mahal dan bagus, yang tidak pernah akan mungkin bisa dipakai di dunia, atau tidak mungkin orang bisa mendapatkan seperti itu di dunia. Enggak bisa membelinya karena saking mahalnya, atau karena tidak adanya sehingga dia tidak bisa membelinya. Jadi dipakaikan pakaian yang mewah menawan, dan jubah-jubah yang indah, yang tidak mungkin seorang mampu membeli di dunia. Yang membeli dunia itu karena mungkin enggak ada uangnya atau enggak ada barangnya ya. Fa yaqulan, maka berkata kedua orang tua kita, bima kusina hada, kenapa kami ini dia apa? Diberikan jubah yang bagus ini, diberikan pakaian ini. Kenapa kami diberikan ini? Cuti diberikan hadiah, dia bertanya, kenapa aku diberi pakaian ini? Kok pakaianku lebih mentereng dari orang lain? Allahu Akbar. Di surga nanti kita akan beda pakaiannya, ada perbedaan-perbedaan. Walau semuanya pakaian nikmat, tapi orang pemilik Al-Qur'an pakaiannya luar biasa. Fayuqal, maka dikatakan kepada orang kedua orang tua kita itu, bi ahdi wa waladu kamal Qur'an. Ya, ya'khudul waladu kamal Qur'an. Ya. Jadi karena anaknya yang mereka ahli Al-Qur'an. Ini ditanyakan, "Oh, aku diberikan baju ini mewah." Ah, anakmu orang adalah anak yang ahli Al-Qur'an, ya. Sumayuqal, pun dikatakan kepadanya, "Iqra was'at bi daratil jannati wa ghurfuha." Kemudian dikatakan ini dikatakan kepada siapa? Bisa kepada orang tuanya, bisa kepada apa? Anaknya, ya. Kalau iqra berarti kepada anaknya karena satu dhamirnya satu. Kemudian dikatakan kepadanya pada anak ahli Qur'an, "Iqra." Baca Al-Qur'an. Was'at, naik fitratil jannah wa ghurafiyah. Naik engkau ke dalam tingkatan-tingkatan surga dan naiklah kepada ghurafiyah, ya, ruangan-ruangan di surga. Fahya fi su'udin makana yaqra hadza kana aw tartila. Dan dia di dalam ketinggian ini, dalam naiknya dia di level-level surga dikarena apa yang dia baca dan apa yang dia tartilkan bacaan di dunia. Di dunia. Makanya fatal iman kalau kita jadi ahli Al-Qur'an, saling perintah Al-Qur'an dan membacanya tartil dengan baik, maka ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam akhraj Imam Ahmad tapi didhaifkan si Albani. Waduh, sayang dhaif ini. Di sini dhaifkan di situ antum terjemahnya. Di sini wa dha'afa Albani fi dha'ifil jami'. Di terjemahnya dhaif tidak? Di sini poin kelima ini dhaif di sini. Enggak ada. Di sini ada. Tapi coba dicek lagi ya. Kadang di sini juga saya pernah cek ini enggak keliru di sini, tidak tepat. Ya. Ya ala kulli hal, kalaupun hadis ini dhaif tapi ini sebagai penguat kepada kita. Ya, ahli Al-Qur'an. Ya. Dan para ulama juga menyebutkan bahwa bila hatimu itu adalah baik, bila hatimu adalah lembut, maka engkau tidak akan mungkin meninggalkan Al-Quran. Atau sebaliknya, bila hatimu itu baik, atau bila hatimu baik, enggak mungkin engkau tidak mungkin engkau meninggalkan Al-Quran. Jadi kita lihatlah hati kita. Kalau hati kita itu baik, tidak mungkin kita meninggalkan Al-Quran. Maka ikhwatal iman, ya, sehari-hari kita mesti ada, baik itu membaca Al-Quran atau mentelaahnya. Ya, dan kita ketahui bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu mati sedang membaca Al-Qur'an. Begitu pula Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, mereka adalah sahabat Nabi terbaik dan wa khulafa'uhu. Mereka mati bersimbah darah bersama Al-Qur'an. Ya, maka daripada itu kita mesti mencontoh orang-orang terdahulu, apalagi khulafa' ar-rasyidun. Mereka semua adalah orang-orang yang mulia dan kita wajib mengikuti sunnah mereka sebagaimana kita wajib mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Abdullah bin Mas'ud, yambagi li hamil al-Qur'an ay yu'rafa bilailihi idan nasa naimun. Nah, ini nasihat yang baik dari seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Seharusnya wajib bagi seorang ahli Quran atau pembawa Al-Quran hendaklah dia tahu pada malam harinya ketika manusia itu sedang tertidur. Jadi artinya ahli Quran hendaklah dia bangun malam untuk salat tahajud dan baca Al-Quran ketika manusia sedang asik-asik tertidur lelap. Wabinaharihi idan nasa muftirun, dan hendaklah dia berpuasa pada siang harinya ketika manusia itu adalah berbuka pada makan. Wabihiznihi idan nasa yafrahun, dan hendaklah dia merasa sedih ketika manusia banyak tertawa terbahak-bahak, mereka senang ria, hendaklah dia ada kesedihan. Wabukaihi idan nasa yadhakun, dan dia hendaklah menangis ketika manusia pada tertawa. Tadi yafrahun ketika manusia berbahagia, sekarang ada harus tangisan ketika manusia banyak tertawa, orang tertawa dengan para pelawak, tertawa dengan yang lucu-lucu yang dilucu-lucukan. Ada komedi stand, stand komedi, stand up komedi, tak berantah apa itu, ya, ketawa senang dengan itu, Kita merasa sedih karena Al-Quran mengancam kita, mungkin kita tidak selamat dengannya. Dan jangan banyak tertawa juga ya, banyak tertawa itu akan mengeraskan hati. Hendaklah banyak menangis, tapi bukan menangis karena disakiti orang, ya. Bukan berarti tidak boleh tertawa, boleh. Tertawa boleh, tersenyum apalagi sedekah, ya. Jadi kadang-kadang ini juga nasihat kepada para akhwat ini. Kadang-kadang para akhwat, saya mencari suami yang bisa menyenangkan dan buat saya tertawa terus-menerus. Cari aja pelawak kalau gitu. Itu orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, mal'un itu para pelawak. Terlaknat mereka. Ya. Justru dalam pepatah Arab mengatakan, sahibuka man abkaka laisa man adhakaka. Temanmu itu adalah yang bisa membuatmu menangis, bukan yang membuatmu tertawa. Pepatah Arab ya, bukan hadis. Jadi temanmu itu adalah bukan orang-orang yang mampu membuat terbahak-bahak, tapi temanmu itu adalah, sungguh temanmu adalah yang bisa membuatmu menangis. Ya, wal buka'u katsirun wa hakuna qalilun. Mana Ustaz Ibrahim? Hah? Masalah kalau dia enggak ada nih. Saya salah baca Qur'annya nanti. Apa di dalam Qur'an? Wa hakuna qalilun wa yabkuna katsirun. Ya, jadi orang-orang utaqwa, orang-orang beriman itu dia di dunia sedikit tertawa dan banyak mana? Menangis. Ya, maka Al-Qur'an, ketika manusia sedang tertawa lepas, dia menangis. Ketika manusia berbahagia lepas, dia bersedih. Wa bisamtihi idan nasai yahudun. Dan dia hendaklah diam, menahan ucapannya ketika manusia banyak berbicara. Ketika manusia banyak berdebat, yahudun itu bicara tapi ngeyel gitu. Ya, dia diam. Makanya dalam kalimat ulama juga mengatakan apa? Lau sakatal jahilu laqalal hilab. Kalau sedikit, kalau orang yang jahil, orang yang bodoh itu diam, pastilah sedikit perselisihan. Perselisihan itu banyak karena orang-orang yang gak tahu itu ngomong. Saling bela ini, saling debat yang itu. Nah, itu akhirnya menjadi panjang perdebatannya. Seharusnya sedikit. Ya. Dan dalam kalimat yang lain disebutkan Allah mengatakan apa? As-sukutu indal jahili jawabun. Diamnya antum atas pertanyaan dan perdebatan orang-orang yang jahil adalah jawaban. Kalau orang jahil debat kita, pengen kita jawab, antum diam, itu jawabannya. Kau usah diladeni, ada lagi tuh pertanyaan berikutnya yang enggak. Ya. Enggak di sini kan wais wa bisamtihi idza nas yahudun. Maka hendaklah dia diam dengan diamnya ketika manusia sedang mengoceh. Wa bi khusyu'i idza nas yahtalun. Dan mesti dia khusyuk ketika manusia itu sedang menyombongkan diri. Ketika manusia sibuk dengan apa yang dia miliki dan menyombongkan diri dengan dia miliki, dia khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebutkan oleh Ibnu Mas'ud? Karena mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan kepada nabinya, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau taat mengikuti orang-orang di muka bumi ini, maka kebanyakan mereka adalah menyimpangkanmu dari jalan Allah. Jangan ikut kebanyakan manusia. Karena kebanyakan manusia tidak bersyukur, tidak paham, dan kebanyakan manusia menyimpan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya begitu, ya. Sebagian para akhwat, saya nyari ikhwan satu, ya, yang bisa membuat saya tertawa, bukan yang buat saya menangis. Carilah pelawak. Kalau begitu enggak ada di masjid, kita enggak ada, ya. Di tempat kajian enggak ada para pelawak. Ya. Cari yang lembut, ya, lembut. Ya bolehlah kalau lembut, ya. Cuma masalahnya cari yang lembut itu ada sebabnya mungkin. Kalau sebabnya karena saya ini galak, saya harus cari suami yang lembut. Biar suami saya enggak marahin saya marahin suami. Ya, kalau lembut bolehlah diterima yang seperti itu, ya. Tapi hendaklah perkataan Abdul Mas'ud ini menjadi cambuk buat kita semua, ya. Kalau ingin menjadi ayat, sifat-sifat Ahlul Quran seperti itu yang katakan beliau radhiyallahu taala anhu. wala yambagi ayakuna jafian wala ghafilan wala sahaban wala jadidan. Dan tidaklah orang-orang yang ahli Quran tidak boleh menjadi orang-orang yang acuh, orang-orang yang lalai, orang-orang yang suka berantem, bergaduh, berdebat, juga jadidan, orang yang suka marah-marah, emosionalan. Jadi Al-Quran, ahli Quran sebagaimana tadi sifatnya disebut oleh Ibnu Mas'ud, kemudian Syekh juga menyebutkan tidaklah ahli Quran ya tidak boleh menjadi orang yang suka acuh, tidak peka dengan lingkungannya, cuek bebek. Walaupun kadang cuek diperlukan, tapi mesti dia banyak peka dengan apa kondisi lingkungannya. Bukan acuh, ah bukan urusan saya. Ya, bukan urusan saya, bukan begitu. Ya, minimal dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya jafian, qafilan, tidak jadi orang yang lalai. Wasakhaban, orang yang suka berdebat, gaduh. Termasuk gaduh di media sosial ini. Oh, kalau di alam nyata enggak gaduh. Di media sosial gaduhnya luar biasa. Tapi kadang ada orang dua-duanya gaduh di dunia maya, di dunia sosial pun sama. Ya. Wala jadidan, ya. Walaupun hadid, wala hadidan, bukan jadi. Kalau jadid baru ya. Kalau hadid itu keras, kayak besi. Hadidan maksudnya ya tukang marah, emosionalan. Ya. Wa qala Fudail, yani Fudail bin Iyad, hamilul Quran, hamilatul Islam. Pembawa Al Quran itu adalah pembawa bendera Islam, panji-panji Islam. Jadi orang ahli Quran dialah ciri Islam. La yambagi ayaglu ma'a mayalghu, mayalghu. Maka tidak bolehlah dia itu berbuat sia-sia bersama orang-orang yang sia-sia. Wa la yasfu ma'a mayasfu. Tidak boleh dia apa ini? Terlalaikan bersama orang-orang yang lalai. Wa la yalhu ma'a malyalhu. Janganlah dia bermain-main bersama orang-orang yang suka main-main. Ta'dimanillahi ta'ala, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran mesti tidak boleh beramal sia-sia bersama, berinteraksi dengan orang yang sia-sia, berinteraksi dengan orang yang lalai, berinteraksi dengan orang yang suka main-main, bagi main-main ayat dan sunnah Nabi. Kalau main-main ayat dan sunnah Nabi telah kafir, Allah ancam, abillahi wa ayati wa rasulikum tumtas tahzi'un, la ta'tadir, qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian itu bersenda gurau, mengolok-olok? Ya, jangan minta maaf. Kamu sudah telah keluar dari Islam setelah kamu beriman. Nah, ini ancamannya berat. Wala yambagi ayakuna lahu ila ahadi hajah, hajatun, bal yambagi antakuna hawajin nasileh. Nah, ini luar biasa. Saya mengatakan apa? Wala yambagi ayakuna lahu ila ahadin hajatun. Ya. Maka tidak seharusnya orang-orang yang ahlu Al-Quran, pembawa Al-Quran, menyandarkan kehidupannya kepada seseorang, menyandarkan kebutuhannya kepada seseorang. Bal yam bagi antakuna hawaijun nasilai. Bahkan seharusnya kebutuhan manusia, dia bisa memenuhi kebutuhan manusia. Artinya orang yang ahlu Al-Quran mesti bisa mandiri. Jadi Islam itu mengajarkan kita menjadi ahlu ibadah, tapi tidak memberatkan orang untuk menghidupi diri kita. Jangan pemikirannya, oh saya mau jadi ahlu ibadah, nanti Allah berikan rezeki. Tapi dia gak mau usaha, sehingga dia diberikan harta oleh orang lain. Ini bukan ajaran Islam. Ini ada di luar Islam, ahlu ibadah, tapi ngemis minta makan kepada orang lain. Nah, ini bukan ajaran Islam. Jadi ahlu Quran tetap dia harus usaha, sehingga menghidupi diri sendiri, kehidupan kebutuhan dunia, bukan disandarkan pada orang lain. Bahkan seharusnya orang lain ya bisa menjadi bisa bahkan dia bisa memenuhi kebutuhan orang lain, terutama dalam masalah ilmu ya. Wa qala Imam Ahmad bin Hanbal, berkata Ahmad bin Hanbal, raaitu rabbil izzati fil manami, aku pernah berjumpa atau menemui Allah azza wa jalla fil manam. Tapi ini enggak tahu sahih enggak kisahnya ya. Tapi disebutkan di sini, saya terjemahkan saja. Aku pernah melihat Rabku yang mulia dalam tidurku. Fakultu ya Rabbi, aku berkata wahai Rabku, ma aqrabu ma yataqarrabu bihi ilaikal mutaqarrabun. Apa yang ma aqrabu, apakah yang aku bisa mendekatkan diriku bersama orang-orang yang mendekatkan dirinya kepadamu. Faqala bi kalam ya Ahmad, maka Allah berkata dalam tidurnya dengan ucapanku wahai Ahmad. Fakultu ya Rabbi bi fahmin aw bi ghairi fahmin, wahai Rabbku, dengan pemahamankah atau tidak dengan pemahaman aku dengan Al-Qur'an. Faqala bi fahmin aw bi ghairi fahmin, dengan pemahaman atau tanpa pemahaman. Ini menunjukkan orang yang baca Al-Quran dalam kebaikan. Mau dia paham, tidak paham, itu tetap kebaikan. Tapi sekali lagi, hidayah itu ada bersama tadabbur. Paham ya? Kalau membaca Al-Quran, paham dengan tidak paham, kebaikan. Karena dua-duanya diberikan pahala. Satu huruf, baca Al-Quran berapa? 10. Baginya kebaikan. Tapi orang dapat hidayah, tidak cukup membaca Al-Quran. Tidak cukup membaca Al-Quran semata. Dia masih tadabbur. Karena ya disebutkan tadi dalam ayat Al-An'am 92, hadza kitabun anzalnahu barakun liyatadabbaru ayatihi waliyatadhakkaru ulul albab. Ini Al-Qur'an, kitab yang Allah turunkan kepada engkau dengan berkah untuk ditadabburi ayatnya dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang berakal. Ya. Wallahu a'lam, tapi ini tentang kisah Imam Ahmad ini tidak ada catatan di sini oleh pentahkik, tapi disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala tentang kisah Imam Ahmad bermimpi berjumpa Allah subhanahu wa ta'ala. Namun saya tidak tahu apakah ini sahih atau tidak sahih kisahnya. Ya. Ala kulli hal, ihwatal iman yang dari Allah subhanahu wa ta'ala, keumuman daripada tulisan Syekh rahimahullahu ta'ala ini adalah memberikan motivasi yang besar kepada kita kaum muslimin agar mencintai Allah. Bukti cintanya kepada Allah, berinteraksi dengan Al-Quran dan juga berinteraksi dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama kita pada hari ini di bulan Al-Quran, hendaklah kita mencoba ya, itu untuk membacanya atau mentadaburinya. Karena ini bulan Al-Quran. Baik, selesai cukup kajian kita di pagi hari ini. Ada pertanyaan? Ini ada buku bagus namanya Auladuna Kaifa Yahfidzul Quran. Anak-anak kita bagaimana menghafal Al-Qur'an. Ya. Ini juga ada qasas kisah yang nyata dan cara ilmiah dalam menghafal Al-Qur'an dan percobaan manusia di dalamnya. Nah, tadi ada pertanyaan? Ada soal? Enggak ada ya, sudah siang. Tapi kan enggak makan pagi juga. Ya? Atau tidur habis ini? Apa tidurnya orang puasa ibadah katanya. Dhaif hadisnya. Bukan hadis ya. Tapi itu ya, tidurnya orang puasa kan ibadah. Jadi tidurnya orang beriman itu harusnya nilainya ibadah, tidak hanya puasa. Ya, tidak hanya puasa. Baik. Kita tutup kafaratul majelis. Subhanaka walhamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.